زدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا، pada kesempatan ini kita dengan memohon bimbingan taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslimin rahimahullahu taala, Kitab At-Taubah bab yang ke-9, yaitu tentang cerita diterimanya taubat Ka'ab ibn Malik dan dua sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Cerita kita terakhir adalah pengakuan Ka'ab ibn Malik di hadapan Nabi bahwa dia tidak ada alasan, tidak ada uzur, dan dia jujur dengan mengatakan wallahi ma kana li udhrun, demi Allah tidak ada saya memiliki uzur untuk tidak berangkat. Bahkan ini menunjukkan kejujuran yang luar biasa, demi Allah tidaklah saya mendapatkan kekuatan, kelapangan, kemudahan untuk berangkat perang melebihi kelapangan, kemudahan, kekuatan yang saya miliki untuk berangkat perang menuju Tabuk, tetapi saya tidak berangkat. Lalu Nabi SAW mengatakan qum hatta yaqdiyallahu amrak faqum hatta yaqdiyallahu fik. Pergilah sampai turun atau datang keputusan Allah tentangmu. Dan dia pun pergi. Ketika dia pergi, banyak dari suku Bani Salimah, Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya semuanya orang Ansar. Ya. Ka'ab dan dua sahabatnya, ketiga-tiganya orang Ansar. Bani Salimah dari kaum Ansar. Ya, Bani Salimah dari kaum Ansar. Mereka menyusul dan menegur Ka'ab ibn Malik, kenapa memilih untuk jujur? Kenapa tidak sampaikan saja uzur-uzur? Nabi SAW kan nanti akan menerima dan memohonkan ampunan seperti 80-an orang sebelummu. Kenapa tidak ikut saja kebiasaan? Ya. Kenapa engkau tampil beda? Ya. Ini ujian yang pertama, ya, yang dirasakan oleh Ka'ab ibn Malik untuk konsekuensi kejujurannya dari orang-orang yang terdekat dengan dia. Ya, mungkin dari sudut pandang mereka lebih banyak maslahatnya kalau dia menyampaikan uzur-uzur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita lanjutkan. Qala fa wallahi, bismillah wa salatu wa salamu ala rasulullah wa ba'd. Qal fa wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa ukadhiba nafsi. Qal thumma qultu lahum hal laqiya hadha ma'i min ahad? Qalu na'am, laqiyahu ma'aka rajulan. قال مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت من هما؟ قالوا مرارة بن ربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي رضي الله عنهما. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما إسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي. Ini luar biasa pelajaran untuk kita, bagi kita semua. Tadi cerita tentang orang-orang Bani Salimah menegur Ka'ab ibn Malik atas keputusannya bahwa dia jujur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ka'ab di sini, qal fa wallahi ma zalu yu'annibunani, demi Allah mereka terus-terusan menegur, menegur, menyampaikan kenapa. Datang satu, kenapa? Datang satu, kenapa? Tidakkah engkau mampu untuk mengukir kata, menyusun ungkapan agar engkau memberikan alasan-alasan yang banyak dan Nabi terima? Kenapa kamu jatuhkan dirimu kepada kesusahan? Terus mereka, bukan satu dua. Makanya mengatakan famazalu yu'annibunani. Mereka tegur, mereka sampaikan, bertanya-tanya, dan terus kata-kata ini, inilah ujiannya. Kata Ka'ab, hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ukadziba nafsi. Sampai-sampai saya berkeinginan untuk balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu saya katakan tadi sebenarnya saya berdusta. Jujurnya tadi saya berdusta. Sebenarnya kejadiannya begini-begini ya Rasulullah. Sampai ke tingkat itu. Ya. Bukan satu dua orang, banyak. Dan mereka sebenarnya menginginkan, bukan mengarahkan Ka'am untuk berdusta, tetapi kan bisa wajar-wajar saja menyampaikan alasan. Ya. Sampai Ka'ab ke tingkat itu, ke titik itu, bahwa dia ingin kembali kepada Nabi dan menyampaikan yang tadi itu sebenarnya tidak ya Rasulullah, sebenarnya saya begini, alasan begini, begini, begini. Tetapi Allah berikan dia taufik. Apa katanya? Qal thumma qultu lahum, kemudian saya tanya mereka. Ya kan, setelah selesai dia disuruh Nabi pergi, kan dia tidak tahu lagi apa yang terjadi setelahnya di hadapan Nabi. Masih ada orang-orang yang tidak berangkat, yang nanti akan diinterogasi oleh Nabi SAW. Termasuk dua sahabatnya, ya dia tidak tahu. Ya, dia tahu setelah dia menyampaikan kejujurannya dan Nabi SAW mengatakan, sekarang pergilah dan tunggu Kak sampai Allah putuskan urusanmu. Dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Makanya di sini dia bertanya dan menunjukkan bahwa mereka-mereka ini menyampaikan tegurannya bukan satu dua, bukan ketika itu saja, terus. Karena setelah beliau pergi kan masih ada orang-orang yang datang nih menghadap Nabi yang tidak berangkat perang Tabuk. Ya. Kata Nabi, hal laqiya hadza ma'i min ahadin. Kata Ka'ab bertanya, apakah ada orang lain yang keadaannya sama dengan saya, ya, yang berjumpa mengalami keadaan seperti yang saya rasakan atau yang seperti yang saya lakukan. Qalu na'am. Nah, ini dia. Mereka mengatakan iya. Laqiyahu ma'aka rajulan. Menemui keadaan yang seperti ini bersamamu dua laki-laki. Qala mithla ma qult. Mereka mengatakan kepada Nabi persis dengan yang kamu katakan. Maksudnya mereka jujur bahwa tidak ada uzur. Mereka tidak berangkat itu memang faktornya adalah kelalaian, kemalasan. Ya, ada dua orang. Faqila lahuma mithla ma qila lak. Dan disampaikan kepada mereka berdua apa yang telah disampaikan kepadamu, yaitu pergilah sampai hatta yaqdiyallahu fika, sampai turun keputusan Allah tentangmu. Jadi inilah yang diberitakan kepada Ka'ab. Qala qultu man huma, kata Ka'ab, saya tanya siapa mereka berdua, siapa mereka. Qalu Murarah bin Rabi'ah al-Amiri. Ya. Kemarin waktu kita sebutkan kunci tiga orang ini, siapa yang saya sampaikan? Murarah ibnu Rabi'ah. Ya, di sini Murarah ibnu Rabi'ah. Ya. Dan ini memang dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, ada perbedaan dalam ungkapan nama. Di Al-Bukhari Murarah Ibnu Rabi'. Ya, Murarah Ibnu Rabi'. Kemudian juga tentang nasabnya Al-Amiri, di riwayat yang lain Al-Amri. Jadi tidak ada masalah dalam perbedaan ini. Ya, Murarah Ibn Rabi'ah atau Murarah Ibn Rabi' Al-Amiri atau Al-Amri. Itu yang pertama. Yang keduanya, Hilal Ibn Umayyah Al-Waqifi. Hilal Ibn Umayyah Al-Waqifi. Itulah dua orang yang diceritakan oleh mereka melakukan hal yang sama dan disampaikan kepada mereka seperti yang disampaikan kepada Ka'ab bin Malik. Qal, kata Ka'ab, fadzakaru li, ini yang penting, fadzakaru li rajulaini salihaini, rajulaini salihaini qad syahida badran fihima uswah. Mereka menyebutkan dua orang yang saleh, yang saleh, dan bahkan mereka ikut perang Badar, syahida Badran, dan pada mereka berdua ada uswah, ada panutan suri tauladan. Ini yang membuat Ka'ab kembali mendapatkan kekuatan iman, mendapatkan keyakinan, mendapatkan energi. Ya. Dan ini yang menunjukkan bahwa ketika seseorang ingin memperbaiki diri, ingin istiqamah, harus ada yang lain. Harus bersama orang lain yang sama-sama istiqamah. Sendiri susah. Andai kata tidak ada dua orang ini, maka Ka'ab bin Malik setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala tentunya, Ka'ab bin Malik akan mengatakan kepada Nabi Rasulullah, tadi saya tidak mengungkapkan yang benar, sebenarnya saya banyak uzur. Tetapi ketika mendengar dua orang yang keadaannya persis dengan keadaannya, jujur, kemudian disampaikan kepadanya apa yang telah disampaikan kepada Ka'ab, dan dia tahu ternyata dua orang ini adalah dua orang yang saleh, kemudian bahkan dia orang yang ikut perang Badar sementara Ka'ab tidak. Ya. Dan dia sudah sebutkan di awal, perang Badar ini buah bibir. Ya. Tentang kemuliaan, keutamaannya. Ini yang membuat dia kembali mendapatkan kekuatan untuk istiqamah di atas kejujuran tadi. Ya. Maka dia mengatakan, fihima uswah. Kedua-duanya merupakan panutan bagi saya. Ya. Dan ini pelajaran. Di dunia ini kalau kita ingin tetap berada di atas iman, di atas takwa, di atas ketaatan, kita harus bersama orang-orang yang seperti itu. Ya. Harus ada orang-orang, harus bergabung kita dengan orang-orang yang bertakwa, beriman. Karena sendiri untuk mempertahankan iman sangat susah. Ya, sangat susah. Lalu qala fa madaitu, ya, ikra. قال فمضيت حين ذكروهما لي. Ya. Maka saya berlanjut ketika mereka menyebutkan mereka berdua. Maksudnya tidak jadi kembali kepada Nabi. Dia memilih untuk tetap istiqamah di atas kejujurannya dan konsekuensi jujurnya tadi mendapatkan hukuman yang nanti akan kita dengarkan bentuk hukumannya yang diuraikan langsung oleh Ka'ab ibnu Malik. Akhirnya tidak jadi kembali kepada Nabi dan dia tetap pada prinsipnya setelah dia mendengar ada dua orang yang lebih utama, lebih baik, lebih mulia, lebih saleh dari dia yang merasakan hal yang sama, senasib, sepenanggungan. Ya. Makanya ketika dalam konteks puasa, dalam konteks puasa, seorang yang beriman akan merasakan ada kekuatan tersendiri ketika Allah bercerita, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Andai kata Allah SWT tidak menyebutkan itu, mungkin beratnya, apalagi di masa turunnya perintah wajibnya puasa ini. Tetapi ketika mendengar ternyata juga sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelumnya dan mereka bukan orang pertama, maka ada kekuatan yang didapatkan. Mereka bukan mereka saja yang merasakan beratnya puasa, tetapi sebelum mereka sudah ada orang-orang yang bertakwa yang melakukannya. Makanya Allah banyak bercerita tentang keadaan orang-orang saleh di masa dahulu sebagai pelajaran bagi kita. Yaitu bukan kita saja yang berada di atas keimanan, sudah mendahului kita orang-orang yang banyak, dan bukan kita saja orang yang mendapatkan ujian dan cobaan dalam mempertahankan iman dan keyakinan, sebelum kita sudah banyak orang-orang yang merasakannya. Dan bahkan Nabi memberikan nasihat kepada Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala an. Ketika Khabbab ibn al-Arad ini dari kalangan budak datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ma'ana laka antad'u walana, ya Rasulullah, sudah tiba waktunya engkau mendoakan pertolongan Allah untuk kami. Ya, engkau sudah melihat bagaimana beratnya perjuangan kami dalam mempertahankan iman. Ya, di masih periode Mekah. Ya, lalu Nabi SAW mengatakan kepada Khabbab ibn al-Arad bahwa sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang terlalu cepat ingin mendapatkan hasil. Ya. Sementara orang-orang dahulu, lalu Nabi bercerita tentang orang yang beriman yang ditangkap, kemudian diikat, kemudian disiksa. Ada yang disiksa dengan sisir dari besi, kemudian disisirkan ke dagingnya, terpisah daging dengan tulang. Ada yang dibelah badannya dari ubun-ubunnya sampai terbelah semuanya, dan mereka tetap mempertahankan iman. Ini yang memberikan kekuatan. Ya. Ini yang memberikan kekuatan, itu yang menjadi kekuatan yang didapatkan oleh Ka'ab ibn Malik ketika dia diceritakan ada orang lain yang lebih baik daripada dia yang merasakan hal yang sama. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. Ini hukumannya. Hukuman yang ditetapkan oleh Nabi sampai nanti ada keputusan langsung dari Allah. Ya. Nabi SAW kata Ka'ab melarang kaum muslimin untuk berbicara dengan kami, angkalamina, berbicara langsung atau sebagai akibat dari mereka bertiga. Langsung mereka yang dahulu berbicara atau mereka diberbicarai, artinya diajak berbicara. Tidak ada satupun yang meladeni mereka bertiga. Ayyuhas thalatha, itu mereka bertiga, min baini man takhallafa anhu, ia di antara orang-orang yang tidak ikut berperang. Jadi mereka bertiga saja yang mendapatkan hukuman lantaran kejujuran. Itulah hukuman yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal fajtanabana an-nas wa qala fajtanabana an-nas. Ya, fajtanabana an-nas. Fajtanabana. Ya, ijtanaba menjauhi. Ijtanabana menjauhi kami. Ya, menjauhi kami. Maka semua orang menjauhi kami. Ya. Bukan hanya sekadar tidak mau berbicara, tetapi karena khawatir melanggar larangan Nabi tadi, maka mereka menjauh dari manusia, menjauh dari mereka bertiga. Kalau dekat-dekat nanti bisa jadi berbicara, padahal Nabi melarang. Kepatuhan mereka yang mutlak kepada Nabi SAW membuat mereka tidak mau mendekat kepada orang yang bertiga ini. Ya. وقال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي بالأرض التي أعرف فلبثنا على ذلك 50 ليلة فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان wa amma ana fakuntu ashabbal qawmi wa ajladahum fakuntu akhruju fa ashhadu as-salata wa atufu fil aswaqi wa la yukallimuni ahad wa ati rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa usallimu alayhi wa huwa fi majlisihi ba'da as-salah faqulu fi nafsi هل حرك شفتيه برد السلام أم لا ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمن أني أحب الله ورسوله قال فسكت فعدت فناشدته فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. Ya. Manusia semuanya kata Ka'ab sudah menjauhi kami. Ya, menjauhi kami karena mematuhi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ka'ab taghayyaru lana. Berubah sikap mereka kepada kami bertiga. Hatta tanakkarat liya fi nafsil ardu. Sampai-sampai saya merasa ini bukan bumi yang pernah saya berada di atas permukaannya. Benar-benar berubah 180 derajat. Ya. Berubah total. Terasa asing dan bahkan dia mengatakan fama hiya bil ardil lati a'rif. Bukanlah tempat itu bumi yang pernah saya kenal. Karena orang-orang di sekitar saya sudah tidak merasakan keberadaan saya dan tidak menganggap keberadaan saya. Seakan-akan dia tidak berada di bumi yang pernah dia tinggal di situ. Ya. Berubah. Benar-benar berubah. Kemudian falabithna ala dzalika khamsina laila. Ini cerita setelah kejadian. Maka kami berada dalam keadaan demikian selama 50 malam. Nanti ada rinciannya. Totalnya berapa? 50 malam. Khamsina laylah. Kemudian fa'amma sahibaya. Ini mulai dia menceritakan mereka bertiga. Adapun kedua teman saya, yaitu siapa tadi? Murarah bin Rabi, Hilal bin Umayyah. Kedua teman saya, pada awal cerita kita sudah jelaskan bahwa yang termuda dari mereka bertiga beliau ini. Dua kawannya itu sudah tua. Ya. Adapun dua teman saya, fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan. Mereka menempati dan menetap di rumah mereka. Ya. Merasa rendah, merasa lemah, dan mereka duduk menetap di rumah mereka menangisi keadaan mereka, menyesal, ya, menangis karena kondisi yang sudah berubah total, ya, yabkiyan. Hari-hari mereka menangis, ya, menyesali dan menyesali pelanggaran, kesalahan dan juga menangisi keadaan yang memang sudah berbalik 180 derajat. Wa amma ana, kata Ka'ab, adapun saya fakuntu ashabbal qaum, adalah saya adalah yang paling muda, yang masih muda. Wa ajladahum, yang lebih kuat mental, masih kuat jiwa, masih bisa bertahan untuk tidak menyerah. Ya. Mereka di rumah saja, keluar pun semakin tersiksa. nasi yang tersisa, maka mereka tetap meratap menangisi keadaan mereka di rumah. Adapun beliau ini, karena masih muda, masih kuat, masih bisa bertahan dengan keadaan seperti yang akan diceritakannya, maka fakuntu akhruju, saya tetap keluar, fa ashhadu shalah, ikut salat berjamaah, wa atufu fil aswaq, bahkan saya berkeliling di pasar-pasar, ya, tetapi wala yukallimuni ahad, tidak ada yang meladeni saya, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang mau melayani ketika saya bertanya, berbicara, semuanya diam. Kemudian saking kuatnya beliau, wa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sengaja menjumpai Nabi, fa'usallimu alaih, untuk menyampaikan atau mengucapkan salam kepadanya, wa huwa fi majlisihi, ketika dia berada di majlisnya, ba'da shalah, selesai salat. Selesai salat Nabi duduk, kemudian tentu para sahabat akan berdatangan mengucapkan salam, bertanya dan seterusnya, dan Ka'ab bin Malik ini sengaja datang kepada Nabi dan mengucapkan salam. Fa'akul fi nafsi, setelah dia ucapkan salam kemudian dia pergi, tetapi dia bertanya-tanya dalam hatinya, bertanya-tanya dalam hatinya, hal harraka syafataihi biraddis salami amla, apakah tadi nampak gerakan bibir Nabi mengucapkan salam atau tidak. Dia ragu, ya, tidak ada, ya, apa namanya, keadaan Nabi tidak ada nampak perubahan apa-apa. Makanya dia ketika berpaling pergi dari Nabi SAW, dia berpikir tadi ada tidak bergerak bibir Nabi untuk menjawab salam atau tidak. Saking ingin tahunya dia apakah Nabi melakukan hal yang sama yang dia dapatkan dari orang-orang lain. Summa usalli, ini keadaan yang lainnya. Ini yang pertama tadi dia sengaja datang untuk mengucapkan salam, tetapi dia melihat ragu apakah Nabi gerakkan bibirnya untuk menjawab salam atau tidak. Menunjukkan tidak ada suara, bahkan gerakan bibir saja dia masih ragu. Kemudian summa usalli qariban min, kemudian saya bahkan salat dekat dengan Nabi SAW, wa usariquhun nazar, dan saya curi-curi pandang, ya, apakah Nabi melihat saya atau tidak. Karena sebelum-sebelumnya seperti itu yang dia rasakan, kehangatan ketika berjumpa, bertemu, bercerita dengan Nabi SAW, dan itu sudah berubah semuanya. Makanya ketika dia sholat, dia mencoba untuk mencuri-curi pandang apakah Nabi memperhatikan dia, karena kan kondisinya sudah berubah, dia terhukum sekarang ini. Tentu orang melihat bagaimana dia menghadapi dan merasakan hukuman tersebut. Dia bertanya-tanya apakah Nabi ada perhatian kepada dia dengan mencuri pandang dalam sholat. Dalam sholat, فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِ, ketika saya fokus dengan sholat saya, ya, nadhara ilayya, ternyata memang Nabi melihatnya, melihat Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Tetapi kalau dia melihat kepada Nabi, Nabi berpaling, ya, wa idza tafattu nahwahu a'rada anni, ketika Nabi menyadari Ka'ab melihat kepadanya, maka Nabi pun memalingkan wajahnya dari Ka'ab, ya. Selesai cerita itu, keadaan bagaimana kuatnya Ka'ab melalui hari-harinya yang memang dia rasakan berbalik, ya, 180 derajat, tetapi dia tetap berusaha untuk terus bersama kaum muslimin walaupun seakan-akan tidak ada orang yang mengenalinya, ya. Sampai dengan Nabi pun demikian. Kemudian hatta idza tala dhalika alayya min jafwatil muslimin, sampai berhari-hari lamanya saya merasakan tidak ada respon dari orang, dicuekin, ya. Itu berhari-hari dia sudah coba sampai dengan Nabi pun tidak ada satupun yang melayaninya, yang menggubrisnya, seakan-akan dia tidak ada. Dia ingin pastikan lagi, ya. Nabi sudah, kaum muslimin di pasar, di masjid, dimanapun dia jumpai, itu yang sudah dia rasakan. Dia pastikan lagi dengan orang yang sangat dia cintai. Masyaitu hatta tasawwartu jidara haiti Abi Qatadah. Saya berjalan sampai saya melompati tembok kebunnya Abi Qatadah. Ya. Diam-diam dia datang. Ya. Maksudnya tidak melewati pintu, ya. Tetapi dari tempat lain agar dia berikan kejutan. Kalau dari luar diucapkan salam, tentu dia tidak buka. Tetapi dia panjat, kemudian dia melompat. Akhirnya dia berjumpa dengan beliau ini, Abu Qatadah Al-Ansari. Wa huwa ibnu ammi. Dia ini adalah anak paman saya. Wa ahabbun nasi ilaih. Orang yang sangat saya sayangi dan saya cintai. Fasallamtu alaih. Maka saya pun setelah berhadapan mengucapkan salam, fawallahi ma radda alayya salam. Demi Allah dia tidak menjawab salam saya. Kemudian fakultu lahu. Saya bertanya kepadanya, ya Aba Qatadah, ansyuduka billah. Ini ungkapan penegasan. Ya, penegasan. Ansuduka billah, hal ta'lamanna anni uhibbullah wa rasulah. Apakah engkau mengenali saya mencintai Allah dan Rasulnya? Ya. Ini pertanyaan. Ansuduka billah. Dia minta jawaban dengan tegas, dengan benar-benar ingin jawaban. Ansuduka billah, hal ta'lamanna anni uhibbullah wa rasulah. Tidakkah engkau tahu bahwa saya mencintai Allah dan Rasulnya? Tinggal jawab iya atau tidak. Qala fasakata. Kata Ka'ab, Abu Qatadah diam. Sebagaimana dia tidak menjawab salam yang wajib dijawab, apalagi pertanyaan yang tidak wajib dijawab, maka dia diam. Fasakata. Fa'uttu fanashattuhu. Saya ulangi kembali dan saya tegas lagi untuk minta jawaban dengan kata-kata ansuduka billah. Fasa kata, kedua kalinya dia pun tetap diam. Fa'uttu, saya ulangi kembali, fanasyattuhu, dan saya minta dengan tegas dia menjawab dengan kata-kata ansuduka billah. Yang ketiganya baru terdengar suaranya. Apa kata Abu Qatadah? Allahu wa rasuluhu a'lam. Dan ini kata An-Nawawi dan juga Ibn Hajar, bukan jawaban untuk Ka'ab, tetapi dia berbicara kepada dirinya sendiri, ya. agar Ka'ab mengerti bahwa dia tidak akan melayaninya berbicara, agar berhenti dia bertanya. Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini kata para pensyarah hadis. Maksudnya bukan Abu Qatadah melanggar larangan Nabi dengan berbicara kepada Ka'ab, tetapi dia berbicara kepada diri sendiri, menyampaikan kepada dirinya, karena sikapnya itu adalah keputusan Allah dan Rasulnya. Maka dia mengatakan kepada dirinya agar tidak melayani, bahwa semua ini Allah dan Rasulnya yang tahu. Kami diperintah untuk tidak melayani kalian bertiga, maka itulah yang kami lakukan. Ya, itu yang kami lakukan. Mendengar kata-kata, bukan jawabannya. Mendengar kata-kata dari Abu Qatadah, fafadat ainai, maka berlinanglah air mataku. Ya, benar-benar menjadi orang yang saya yang anak paman saya sangat saya sayangi, yang hubungan begitu hangat sebelumnya sampai tidak ada sedikit pun keinginannya untuk melayani saya, untuk menjawab pertanyaan saya, tidak ada. Kemudian watawallaitu hatta tasawwartul jidar, saya balik dan saya lompati kembali pagar tersebut ke rumah, pulang ke rumah. Terus fabaina ana amshi fi suqin madinah idza nabatiyun min nabati ahli asyam mimman qadima bit ta'ami yabi'uhu bil madinati yaqul man yadullu ala ka'b ibn malik qal fatafaqa an-nas yushiruna lahu ilayya حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك. قال فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء فتياممت بها التنور فسجرتها بها حتى إذا مضت 40 من الخمسين فسجرتها بها. Kemudian Ka'ab bin Malik melanjutkan ceritanya. Fabainama ini ujian yang lainnya. Fabainama ana amsi fi suqil Madinah. Suatu ketika saya berjalan-jalan di pasar Madinah seperti biasa, ya. Idza nabatiyun min nabati ahli Syam. Tiba-tiba ada salah seorang petani, ya. Petani. Dari petani penduduk Syam. Mimman qadima bit-ta'ami yabi'uhu bil Madinah, yang datang ke Madinah untuk menjual makanan-makanan hasil pertaniannya, ya, dari negeri Syam. Nabatiyun yaitu petani, ya, datang ke Madinah untuk menjual hasil pertaniannya. Orang ini, petani ini, menyeru yaqul man yadullu ala Ka'ab ibn Malik, adakah yang mau menunjukkan saya kepada orang yang bernama Ka'ab ibn Malik. Kata Ka'ab, qal, dia di pasar ketika itu, fatafiqan nasu yushiruna lahu ilai, maka orang-orang mengisyaratkan dia kepada saya. Itu dia orangnya, kira-kira begitu. Atau dengan isyarat tangan ditunjukkan orang yang ditanya oleh nabati tadi, dari min nabati ahli Syam. Hatta ja'ani, ketika mereka mengisyaratkan kepada saya, orang tadi pun mendatangi saya. Fadafa'a ilayya kitaban min maliki ghassan, lalu orang tadi menyerahkan kepada saya surat Raja Ghassan. Ghassan ini perbatasan Syam dengan Raja Syam, yang merupakan wilayah kekuasaan Romawi. Wilayah kekuasaan Romawi. Ya, Al-Ghassasinah. Jadi Raja Ghassan ini mengirimkan surat melalui petani ini kepada Ka'ab ibn Malik. Fadafa'a ilayya kitaban min maliki Ghassan. Surat dari seorang penguasa, dari raja, ya, di negara adidaya ketika itu yang besar. Apa kata Ka'ab, wa kuntu katiban, dan saya adalah yang orang yang bisa tulis baca. Faqara'tuhu, maka saya pun membaca surat tersebut. Fa'idha fihi, ternyata isinya amma ba'du, ya, ada amma ba'dunya. Kemudian dia mengatakan fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafak, telah sampai berita kepada kami bahwa temanmu, maksudnya Nabi, sallallahu alaihi wasallam telah bersikap kasar kepadamu. Ya. Walam yaj'alkallahu bidari hawanin wala madya'ah. Sementara Allah tidaklah menjadikan kamu berada di negeri hina dan negeri di mana engkau tidak mendapatkan hakmu. Ya. Falhaq bina nuwasik. Datanglah kepada kami, di sini tempatmu yang layak. Dijanjikan, ya, dijanjikan pelayanan, dijanjikan harta, dijanjikan kedudukan, dijanjikan rumah, tempat tinggal, semua. Daripada kamu berada di tempat di mana kamu tidak dianggap apa-apa, ya, dihina, maka datang ke sini. Ini surat, isi suratnya Malik Ghassan. Qal, kata Ka'ab, fakultu hina qara'tuha, saya katakan ketika saya baca, wahadihi aydan minal bala, ini termasuk cobaan, termasuk ujian yang besar. Ya. Bayangkan di Madinah dia tidak anggap apa-apa, seakan-akan dia hidup asing di tengah orang-orang yang dia kenal. Kan lebih baik anda pergi di tempat di mana dia dianggap, dia dimuliakan, dihormati, disediakan segala kebutuhannya. Tinggal pergi. Ya. Tetapi apa yang dilakukannya? Fatayamamtu bihattan nur. Tayamamtu qasattu. Maka saya bermaksud biha dengan surat ini at-tanur. At-tanur tungku. Dibawanya surat tersebut ke tungku at-tanur. Fasajartuha biha. Maka saya bakar surat tersebut. Ya. Berhasil dia untuk kesekian kalinya. Berhasil dia walaupun ada tangisan. Karena keberhasilan itu belum tidaklah mesti tanpa ada air mata. Kesuksesan terkadang diiringi oleh derayan air mata, kesedihan, berat dan ujian serta cobaan. Ini yang dirasakannya. Walaupun dia memang dia tetap nampaknya kuatnya. Seperti biasa dia bergaul walaupun tidak ada yang menyapa, bahkan sholat berjamaah terus. Dan ini juga termasuk ujian dia berhasil. Surat itu dia tidak anggap apa-apa, dia bakar surat tersebut. Ditunggu. Hatta idza madat 40 min al-50 wastalbatha al-wahyu idza rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini faqal inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak qal faqultu utalliquha am madha af'al قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها قال فأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر قال فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربنك فقالت إنه والله ما به حركة إلى شيء ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا قال فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه قال فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. Ya. Kaam melanjutkan ceritanya. hatta idza madat 40 min al 50. Ini tiba ujian yang berikutnya, sampai 40 malam dari 50 malam totalnya. Wastalbathal wahyu, wahyu atau keputusan dari Allah belum juga turun. Ya, istalbatha ta'akhara. Ya, ta'akhara al-wahyi. Maksudnya keputusan yang ditunggu, yang ditetap, kata Nabi SAW, wakum hatta yaqdiyallahu fik. Ya, itu diharapkan turunnya wahyu kepada Nabi untuk menetapkan sampai kapan. Ya, atau wahyu itu turun langsung. Tetapi itu belum juga turun selama sudah 40 malam. 40 malam ini bukan waktu yang sebentar. Ya, kondisi yang begitu berat. Tiba-tiba setelah 40 malam itu, idza rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada utusan dari Nabi datang, yatini, datang kepada saya mengatakan, inna rasulullah sallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak, memerintahkan agar engkau memisahkan diri dari istrimu. Ini ujian yang luar biasa. Setelah 40 malam dia melalui ujian yang sangat berat, tiba-tiba tambah ujian yang baru, yaitu dia memisahkan diri dengan istrinya. Kata Ka'ab bertanya kepada utusan tadi, utalliquha am madza af'al, saya ceraikan atau apa? Apa yang dimaksud memisahkan diri? Apakah saya menceraikannya atau bagaimana? Qala la, kata utusan tadi, tidak, bukan untuk diceraikan. Bali'tazilha, justru engkau pisahkan dirimu dengannya. Fala taqrabannaha, dan jangan sampai engkau mendekatinya. Mendekati di sini umum ya, mulai dari dekat dengan dia. Apa, dan kedua, dekat dengannya dengan hubungan intim. Qala fa arsala ila sahibi bimithli dhalika, kata Ka'ab kepada kedua teman saya juga demikian. Utusan datang dari Nabi SAW. Qala fa qultu, ini kepatuhannya yang luar biasa. Saya sampaikan kepada istri saya, qultu limra'ati alhiqi bi ahlik, kembalilah kamu ke rumah keluargamu. Fakuni indahum, tetaplah kamu bersama mereka. Hatta yaqdiyallahu fi hadzal amri, sampai datang keputusan Allah atau turun keputusan Allah Subhanahu wa taala. Pulanglah istrinya ke rumah, dan ini ungkapan yang kinayah. Makanya tidak mesti kata-kata ini dimaknakan cerai. Ya, makanya para ulama, ini termasuk kata sindiran yang tidak serta-merta dimaknakan talak. Ya. Qala faja'at imra'atu Hilal bin Umayyah. Ini cerita Ka'ab tentang saudaranya, kawannya, yaitu Hilal bin Umayyah. Datang istri Hilal bin Umayyah kepada Rasulullah SAW dan mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, sungguhnya Hilal syaikhun dha'i', seorang yang sudah tua, yang kalau dibiarkan sendiri maka dia akan akan hilang. Tidak ada yang bisa dilakukannya. Harus ada yang meladeni, ada yang melayani. Ya. Laisa lahu khadim, dan dia juga tidak punya pembantu. Tidak punya pembantu di rumah. Kalau seandainya istrinya juga pergi, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Fahal takrahu an akhdumahu? Apakah kamu tidak menyukai atau membenci saya melayaninya, kata istrinya, istri Hilal bin Umayyah. Qala la, kata Nabi, tidak mengapa atau tidak benci, berarti membolehkan istrinya Hilal bin Umayyah untuk berkhidmat kepada suaminya, tetapi dengan catatan, walakin la yaqrabannaki. Ini yang makna yang kedua, akan tetapi jangan dia mendekatimu. Maknanya apa? Hubungan intim. Kalau yang tadi, yang pertama, la fala taqrabha atau fala taqrabannaha, umum dari dekat dengan dia sampai yang kedua ini, untuk hukum asalnya. Yang kedua ini maksudnya hukum pengecualian. Dia boleh engkau bersamanya dan berkhidmat kepadanya wahai istri Hilal, tetapi jangan sampai dia mendekatimu, maksudnya berhubungan intim. Apa jawaban istrinya? Istrinya Hilal, faqalat innahu wallahi, sesungguhnya dia demi Allah, ma bihi harakatun ila syai, dia tidak punya hasrat kepada apapun juga, tidak makan, tidak minum, apalagi berhubungan intim, tidak ada sedikit pun seleranya, tidak ada sedikit pun mau kepada apa yang biasa dia maui. Wallahi, kata istrinya, mazala yabki, senantiasa dia menangis, mundu kana min amrihi makana, semenjak perkara ini terjadi, semenjak dia diputuskan untuk melalui hukumannya, semenjak itu sampai hari ini yang ada hanya tangisan, yang ada hanya tangisan. Luar biasa. Jangankan untuk berhubungan intim, untuk melakukan apapun tidak ada. Yang ada yang lakukannya hanya menangis. Radhiyallahu ta'ala an. Nah. Qala li ba'du ahli. Berpijak kepada kisahnya Hilal bin Umayyah ini, maka sebagian keluarganya Ka'ab mengatakan kepada Ka'ab, "Law ista'zanta Rasulullah sallam fi imra'atika." Nah, bagaimana mereka mengusulkan Ka'ab untuk meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar istrinya tetap bersamanya untuk melayaninya, maksudnya melayani seperti yang dilakukan oleh istrinya Hilal bin Umayyah. Jadi keluarganya yang mengusulkan. Ini juga ujian. Ya, ujian untuk Ka'ab. Qala faqad adzina limra'ati Hilal bin Umayyah. Itu kan istrinya Hilal bin Umayyah diizinkan. Bisa jadi Nabi SAW memberimu izin juga. Maka minta izin kepadanya agar istrimu tetap berada bersamamu. Ya. Qal faqultu la astazinu fiha Rasulullah SAW. Katanya, saya tidak akan meminta izin untuk itu kepada Nabi SAW. Wa ma yudrini madza yaqulu Rasulullah SAW idza sta'zantuhu fiha. Ya. Bisa jadi Nabi apa yang dijawab oleh Nabi itu menyakitkan, atau Nabi tidak memberi izin. Dari mana saya tahu Nabi SAW memberi izin? Seperti beliau memberi izin kepada istrinya Hilal bin Umayyah. Maka dia memutuskan untuk tidak minta izin karena dia belum tentu mendapatkan jawaban yang sama. Alasannya apa? Wa ana rajulun syab. Karena saya masih seorang pemuda, masih muda. Ya. Qal falabithu bidzalika 10 layalin. Ya. Terus fakamula lana 50 lailatan min hina nuhiya 'an kalamina. Ya. Dalam kondisi terpisah dari istri, ujian yang lebih berat lagi, itu waktunya 10 malam. Ya. Falabithu bidzalika 10 layal. Fakamula lana 50 laila. Maka lengkaplah dengan 10 malam tambahan dengan ujian yang baru, hukuman yang baru, masa hukuman itu 50 malam. Dari semenjak Nabi perintahkan tidak ada seorang pun yang melayani mereka bertiga berbicara. Qal thumma sallaitu salatal fajri sabaha 50 lailatan ala dhahri baitin min buyutina fabayna ana jalisun ala al-hali allati dhakara Allahu 'azza wa jalla minna qad daqat 'alayya nafsi wa daqat 'alayya al-ardu bima rahabat سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. Yeah. قال ثم صليت صلاة الفجر. Kata Ka'ab bercerita, pada pagi sabaha khamsina laila, pada subuh pagi lewatnya 50 malam. Ya, jadi besoknya kan sudah hari yang ke-51. Nah, pada pagi yang ke-51 itu saya salat subuh ala dhahri baitin min buyutina. Ini dia sudah salatnya di rumah. Di lantai atas atau di loteng rumah kami. Ya. Fa bainama ana jalisun, ketika saya duduk dalam keadaan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ya, alal halal lati dzakara Allahu azza wa jalla minna, yang disinggung oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yaitu qad daqat ala alayya nafsi, yang hatiku, jiwaku sempit, wa daqat alayya al-ardu bima rahubat, lapangnya bumi ini juga terasa sempit, seperti yang diceritakan oleh Allah. Wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusum. Ini yang dimaksud oleh Ka'ab bin Malik. Dalam keadaan demikian, selesai salat tetap hatinya tidak tenang, sempit, dunia ini serasa sempit padahal dia lapang. Dalam kesempitan itulah datanglah kelapangan. Setelah sekian lama melalui kesempitan, sami'tu sawta sarikhin awfa ala sal'in. Saya mendengar suara orang yang berteriak yang berasal dari puncak Gunung Salak. Bukan Bukit Gunung Salak ya. Salak di Madinah. Gunung yang ma'ruf. Ya, di dekat terjadinya perang Khandaq. Ya. Dari sana terdengar suara seruan. Dari pagi-pagi tentu tidak ada suara yang menyaingi sehingga terdengar jelas oleh Ka'ab. Yaqul bi'ala sautihi. Seruan tadi terdengar dengan suara yang tinggi. Apa isinya? Ya Ka'ab bin Malik abshir. Ya, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Bergembiralah. Ini suara yang terdengar ketika dia memang duduk menangisi diri, merasakan begitu sempitnya hidup di dunia ini. Selama 50 malam keadaan itu yang dia lalui, pada subuh hari yang ke-51 itu dia selesai sholat subuh duduk, ya, dalam kondisi yang disebutkan oleh Allah, tiba-tiba terdengarlah suara tadi, ya Ka'ab bin Malik abshir, wahai Ka'ab bin Malik bergembiralah. Mendengar itu qal, kata Ka'ab bercerita, fa kharartu sajidan, saya pun sujud syukur, saya tersungkur sujud. Ya, inilah diantara dalil para ulama yang menyatakan bahwa sujud syukur itu masyru', disyariatkan, karena para sahabat mengetahui itu disyariatkan, mereka melakukannya, dan sujud syukur ini disebabkan oleh kegembiraan atau mendapatkan kelapangan, kebahagiaan, atau lepas dari kesusahan. Ya, wa araftu an qad jaa farajun, dan saya memastikan mengetahui bahwa al-faraju telah tiba, yaitu kelapangan setelah kesempitan. Ya. Ini makanya dia sujud syukur. Qal fa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa bi taubatillahi alaina hina shalla salatal fajr. فذهب الناس يبشروننا فذهب قبل صاحبي مبشرون وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني فنزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته والله ما أملك غيرهما يومئذ. Ini akan kita lanjutkan besok insyaallah. Ya, ini setelah mendapatkan kabar gembira dari suara tadi, yang pertama sampai kepada Ka'ab adalah suara, dan dia sujud syukur, dan dia sudah merasa bahwa kemudahan dan kelapangan dari Allah sudah tiba. Itu yang ditetap yang di